Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tertinggal atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW telah selesai dari mengerjakan salat 2 rakaat dan hal itu merupakan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau kembali dari safar maka beliau pun singgah ke masjid untuk melaksanakan salat 2 rakaat, dan setelah itu disebutkan dalam riwayat yang lain beliau datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha dan kemudian datang ke rumah istri-istri beliau, dan setelah itu duduk di hadapan manusia. Maka ketika selesai dari mengerjakan sholat 2 rakaat dan bertemu keluarganya, nah keluarga beliau, kemudian datanglah orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya'tadiruna ilaih, mereka meminta uzur. Nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlifuna lahu, mereka pun bahkan bersumpah. Nah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uzur dan dibarengi dengan sumpah. Wa kanu bid'an wa 80 rajulan, dan adalah mereka jumlah mereka 83 sampai 89. Wa qila, dan dikatakan pula bid'an itu jumlah antara 1 sampai 10. Nah, adapun yang masyhur yang kita kenal bil'an adalah bilangan 3 sampai 9. Nah, namun ada pula yang menyebutkan bil'a itu bilangan 1 sampai 10. Dan telah kita terangkan sebagaimana penjelasan 6 Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya 6 menyebutkan nukilan Al-Waqidi dzakara Al-Waqidi rahimahullah. Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan bahwasanya anna hadzal adada 6 bahwasanya jumlah ini 83 sampai 89 adalah jumlah orang-orang munafik, min munafiqi al-ansar, dari kalangan orang-orang munafik ansar. Wa anna al-mu'adzirina min al-a'rab kanu aydan 82 rajulan, min bani Zifar wa ghairihim. Adapun orang-orang yang beruzur, meminta uzur kepada Rasulullah SAW, dan mereka bukanlah dari kalangan orang-orang munafik. Nah, bahkan mereka termasuk dari kalangan Arab yang jumlah mereka juga disebutkan 82 orang, 82 orang min bani Zifar wa ghairihim, dari bani Zifar, ya kabilahnya Abu Dzar al-Ghifari. Nah, min Kinana wa ghairihim, dan selain mereka, dan selain dari bani Zifar. Demikian pula wa anna Abdullah ibn Ubay wa man ata'ahu min qawmihi kana min ghairi haula wa kanu 'adadan katsiran. Dan ada pula yang bernama Abdullah bin Ubay, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti Abdullah bin Ubay dari kaumnya, yang jumlahnya juga cukup banyak, ya, dan jumlahnya juga banyak. Nah, tetapi mereka bukan termasuk dari orang-orang yang tertuduh munafik. Nah, tetapi telah diterangkan di awal hadis, mereka adalah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah disebabkan karena kelemahan yang ada pada mereka. Ya, uzur yang syar'i. Nah. طيب فقبل منهم علانيتهم فقبل منهم ظاهرهم maka Rasulullah SAW menerima dari mereka nam apa yang tampak pada mereka, nam yang zahir, ya, yang lahir, yang lahiriah yang tampak pada mereka, ya, nam wabayahum, dan beliau pun Rasulullah SAW membayar mereka, astaghfar lahum, dan memintakan ampun untuk mereka, fawakala sarairahum ilallahi ta'ala, dan Rasulullah SAW menyerahkan, ya, wawakala, ini menyerahkan sarairahum, ya, rahasia, rahasia mereka, apa yang tersembunyi dalam hati mereka, nah, dari kedustaan dan kebohongan. Nah, ya, dari orang-orang munafik yang dimaksud, ya, dari kalangan orang-orang munafik Ansar. Nah, Rasulullah SAW menyerahkan rahasia mereka, apa yang tersembunyi dalam hati mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Rasulullah SAW tidak mengetahui, ya, apa yang tersembunyi dalam hati mereka, tapi Rasulullah SAW menilai apa yang zahir, apa yang tampak pada mereka. Nah, jadi Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Nah, dan tidak tahu isi hati manusia. Nah, hatta jitu, sampai aku datang, kata Ka'ab. Ya, sampai aku datang bertemu Rasulullah SAW. Hatta dakhaltul masjid, sampai aku pun masuk ke dalam masjid. Nah, datang masuk ke masjid. Falamma sallamtu tabassama al-mughdhab. Maka ketika aku memberi salam, ya, falamma sallamtu alaihi, ketika aku memberi salam kepada beliau, ketika aku memberi salam kepada Rasulullah sallam, assalamu alaikum, yang lainnya, memberi salam kepada beliau, tabassuma al-maghdhab ay al-ghubban, tabassuma al-maghdhab ay al-ghubban. Nah, beliau pun tersenyum, ya, beliau tersenyum dengan senyum yang masam, ya, senyum yang sinis, senyum marah, ya, senyum marah. Nah, ini tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh Ka'ab. ya, senyum yang menunjukkan ketidakridhaan. Nah, ya, terkadang ada seorang tersenyum tapi dengan wajah yang agak sinis. Nah, marah ya. Ekspresinya ya, ekspresi senyum tapi marah. Ya, tapi tersenyum. Nah, ada ya sebagian orang seperti itu. Ya, marah misalnya dengan temannya, ya, marah dengan anaknya, marah tapi tersenyum. Ya, ingin ya, melakukan sesuatu tapi cukup dengan tersenyum. Ya, itu sudah memberi tanda, ya, dan terlihat dari raut wajah Rasulullah SAW, ya, menunjukkan beliau marah, ya, tidak ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh Ka'ab. Ya. Baik. Summa qala, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, memanggil Ka'ab, "Ta'al." Kemarin. Naam. Saji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka saya pun datang sambil berjalan, ya, sambil berjalan mendekati beliau. Naam. Sampai aku duduk di hadapan Rasulullah SAW. Sampai aku pun duduk di hadapan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu an masuk menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam masjid untuk bertemu beliau dan memberi salam kepada beliau. Nah, kemudian beliau tersenyum, dan dalam riwayat yang lain beliau pun berpaling dari Ka'ab. Ya, berpaling dari Ka'ab. Ya, memalingkan wajahnya dan semisalnya. Naam. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling dariku?" Naam. "Lima tu'ridu 'anni?" Kenapa engkau berpaling dariku, ya Rasulullah? "Ma nafaqtu." Saya bukan orang munafik. Naam. Ya. Naam. Wala badaltu. Demikian pula saya tidak mengganti keimanan dengan kemunafikan yang semisalnya. Nah, saya tidak demikian. Naam. Jadi Ka'ab bin Malik menyampaikan tentang keadaannya, ya, kepada Rasulullah SAW. Namun setelah itu, kemudian tatkala Ka'ab bin Malik menyampaikan bahwasanya dia bukanlah termasuk orang munafik, nah, tidak ada kemunafikan padanya, nah, maka Rasulullah bertanya kepadanya, nah, ma khallafaka ya Ka'ab, apa yang menyebabkan engkau tertinggal? Nah, apa yang menyebabkan engkau tertinggal dari perang Tabuk? Jadi kemudian Rasulullah SAW faqala li, Rasulullah SAW berkata kepada aku, "Ma khallafak?" Nah, "Alam takun qad ibta'ta dhahrak?" Ini kau dishtaraita rahilatak. Naam. Kau dibta'ta dhahrak, ini kau dishtaraita rahilatak. Ini bukankah engkau telah membeli kendaraan tunggangan? Ya. Yeah. Bukankah engkau telah membeli kendaraan tunggangan yang kau akan pakai dalam perang Tabuk? Qala, maka Ka'ab berkata, qultu, dalam riwayat yang lain dengan tambahan bala. Bala ya Rasulullah. Sini tidak ada tambahan bala. Naam, dalam riwayat Bukhari bala. Naam, bala ya Rasulullah. Naam, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar ya Rasulullah. Inni wallahi law jalastu 'indi ghair 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aytu anni sa'khruju min sakhatihi bi'udri. Kemudian Ka'ab berkata kepada Rasulullah SAW setelah membenarkan ya ucapan Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kepadanya, bukankah engkau telah membeli kendaraan tunggangan yang akan engkau pakai dalam perang Tabuk? Maka Ka'ab mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Nah, terus kemudian Ka'ab mengatakan, inni wallah, sungguh demi Allah, lau jalastu 'inda ghairik, kalau seandainya saya duduk ya di sisi selain engkau, di hadapan selain engkau ya Rasulullah. Nah, di hadapan orang lain selain Rasulullah, walaupun dari penguasa, ya, kalau seandainya saya duduk di hadapan selain engkau, nah, min ahli dunia, dari penduduk dunia ini, dari ahli dunia, dari penduduk dunia ini, nah, apakah dari raja, ya, penguasa, atau yang semisalnya, ya, selain daripada raja. Naam. Baik. Dari penguasa-penguasa dunia. Maka niscaya saya akan lolos ya darinya dengan suatu udzur, dengan suatu alasan, suatu alasan. Naam. Atau dengan beberapa alasan yang akan diterima. Baik. Jika menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya kalau seandainya saya duduk di hadapan selain engkau ya Rasulullah, nah, dari penduduk dunia ini, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udrin, niscaya saya melihat bahwa saya akan lolos, ya, niscaya saya melihat saya akan lolos, saya akan keluar lolos min sakhatihi, dari kemarahannya, ya, dari kemarahannya, dari kemurkaannya, dari kemurkaan orang yang selain Rasulullah. Nah, jadi saya bisa lolos. Nah, bi'udrin, dengan udzur. Ya, dengan alasan yang akan bisa diterima. Kenapa? Laqad u'titu jadalan. Ya. Demi Allah, sungguh aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jadalan, fasihatan, wa quwwatan fil kalam, wa bara'atan. Nah, ini makna jadalan yang disebutkan Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, dalam syarah Sahih Muslim. Ya, saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala fasihan dalam berbicara, ya, kehebatan dalam berbicara, kecakapan dalam berbicara, ya, hebat, penyair yang handal di masa jahiliyah. Nah, ya, sangat terkenal. Naam, Ka'b bin Malik adalah seorang penyair yang sangat pandai. Baik. Jadi kalau seandainya ya, saya duduk di hadapan orang selain engkau ya Rasulullah, maka saya pasti ya, demi Allah, saya akan bisa keluar, saya bisa lolos dari kemarahannya dengan uzur yang saya kemukakan yang bisa diterima olehnya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang pandai berbicara. Nah, adalah orang yang fasih dalam berbicara. Orang yang cakap, mahir dalam berbicara. Tapi karena di hadapannya Rasulullah, sehebat apapun seseorang ya dalam berbicara, mungkin dia ini orator. Ya, kalau berbicara orang bisa tersihir. Diberi kehebatan seperti itu. Lakinni, akan tetapi saya, wallah demi Allah, laqad alimtu lain haddatsuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni layushikanna au layushakanna layushikanna au layushakanna layushikanna ay layaj'alanna Allah layushakanna bimakna layasra'anna Allah. Naam. Di sini bi kasri syin, boleh dibaca bi fathi syin. Naam. Layushikanna au layushakanna. Walaupun layushakanna bermakna layasra'anna. Naam, dan bisa naam kedua makna tersebut. Naam. Layushikanna Allah yuskhituka alayya wa in haddathuka haditha sidqin tajidu yani taghdab tajidu ay taghdab taghdab alayya tajidu alayya ay taghdab alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jalla wallahi ma kana li min udrin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Naam. Kemudian Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu setelah menerangkan bahwasanya kalau seandainya saya berbicara di hadapan selain engkau ya Rasulullah, maka saya pasti saya akan bisa lolos. Ya. Saya akan bisa lolos bebas dari kemarahan orang itu. Ya, karena saya adalah orang yang pandai dalam berbicara. Naam, fasih. Ya. Saya akan menyebutkan suatu uzur, alasan yang bisa diterima. Akan tetapi demi Allah, ya, wallah lakinni wallah. Akan tetapi demi Allah, laqad alimtu, sungguh saya mengetahui, lain haddatsu kalyaum, jikalau saya berbicara kepadamu pada hari ini. Nah, haditha kadzibin, suatu pembicaraan yang dusta. Ya, pembicaraan dusta. Tardha bihi anni. Lalu kemudian engkau pun ridha. Ya. Ridha kepadaku. Dengan sebab ucapan dusta tadi. Nah. Jadi kalau seandainya saya berbicara kepadamu ya Rasulullah pada hari ini ucapan dusta, ya, lalu kemudian engkau pun ridho kepadaku, ya, artinya menerima, ya, dengan sebab ucapan dusta tadi, dia membuat suatu alasan yang akan diterima oleh Rasulullah, bisa dilakukan oleh Ka'ab. Ya, la yushikanna Allah yuskhituka alayya. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nah kemurkaan engkau kepadaku. Ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau murka kepadaku. Nah. Atau juga bermakna ya Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mempercepat ya kemurkaan engkau kepadaku. Allah Subhanahu wa taala akan lambat laun kemudian akan menjadikan engkau pun marah kepadaku ya Rasul. Jadi walaupun misalnya hari ini Rasulullah SAW ridha kepada Ka'ab dari alasan dusta yang disampaikan oleh Ka'ab, namun lambat laun akan ketahuan ya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap kebohongan, kedustaan Ka'ab ya. Jadi Ka'ab bin Malik menyadari hal ini sehingga dia tidak berani berbohong di hadapan Rasulullah ya, tidak berani untuk berkata dusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in haddatsuka haditha sidqin, dan jika saya berbicara kepadamu ya Rasulullah dengan ucapan yang benar ya, ucapan yang benar, tajidu alayya fihi, maka engkau akan marah kepadaku ya, kau pun akan marah kepadaku. Tajidu itaghdab, engkau akan marah kepadaku ya, dengan sebab ucapan ya yang jujur yang aku sampaikan ya, pada ucapan yang jujur yang aku sampaikan kepadamu. Maka al-arju fihi uqballah, maka saya pun benar-benar berharap ya kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala pada ucapan yang jujur tersebut ya. Dari ucapan yang jujur tersebut saya berharap ya, dalam riwayat yang lain, nah la arju fihi afullah, saya mengharapkan ampunan Allah. Nah pun dalam kalimat ini dia mengharapkan ya kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan jujur yang telah disampaikan kepada Rasulullah. Nah, wallahi demi Allah, ma kana li min udhrin, saya tidak memiliki udhur. Ya, saya sama sekali tidak memiliki udhur ya Rasulullah. Ya, demi Allah. Ya. Saya tidak memiliki udhur sama sekali. Nah, wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah. Ya, ini bersumpah-sumpah terus. Ya. Kalimatnya Ka'ab ini menunjukkan masya Allah. Nah, dibaringi dengan sumpah-sumpah. Nah. Ini kebiasaan Arab ya. Mereka untuk sebagai bentuk takkid, penekanan dari ucapan yang beliau sampaikan. Demi Allah, terkadang wallahi wabillahi watallah. Wah, didobel sumpahnya. Nah, semakin mempertegas bahwasanya ucapan yang mereka sampaikan adalah benar. Nah. Ya. Ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni, tidaklah aku nam lebih kuat ya, tidaklah aku sama sekali lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tertinggal dari engkau ya, tidaklah aku lebih kuat ya, dan tidak aku lebih mudah dalam keadaanku, dalam segala keadaanku, ya, kuat badanku. Ini maknanya aku pada saat itu ketika tertinggal darimu, ya, ya, daripada ketika aku tertinggal dari engkau ya Rasulullah. Maknanya yakni aku sangat kuat. Saya sehat, memiliki badan yang kuat, ya, dan perkaraku mudah. Bahkan saya bisa mendapati, ya, dua kendaraan yang sebelumnya saya tidak bisa mendapatinya. Nah, begitu mudahnya, ya, urusanku, keadaanku ketika akan bersiap-siap, nah, untuk mengikuti perang Tabuk. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nah, ya, dia menunda-nunda amalannya sehingga dia pun tertinggal, ya, terlambat, dan bahkan tidak punya semangat, ya, keinginan yang kuat untuk bisa nah menyusul pasukan kaum muslimin, disebabkan karena kelemahan yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Demikianlah keadaan yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Maka insyaallah kita akan lanjutkan kisah ini nah pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ba'dal maghrib innallahi taala naktafi lahuna jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.